Apalagi kalau dia main mata, seakan tersimpan sejuta godaan membuat jantungku ini berdenyut-denyut. Sehingga langkahku aduh, jadi salah tingkah. Ya. Rambutnya terurai bagai benang sutra, akan kuhiasi dengan bunga cinta. Ku harap cintaku dapat dibalasnya, ku akan menjadi pendampingnya yang setia. Membuat hatiku aduh, jadi penasaran. Sekarang silakan pilih, kami berdua yang sama. Sama-sama cinta, sama-sama sayang, sayangku.